Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Syekh Rosak Hafizullah Ta'ala, Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Bahwa seorang muslim dia diarahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi manusia terbaik, sehingga digelari dengan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik yaitu umat. Karena memang umat Islam umat yang diplot 24 jam sampai dia menghadap Allah, yakni kematiannya, bagaimana hidupnya senantiasa dalam kebaikan dan berbuat baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun, lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung, yang berbahagia, yang sukses. Sehingganya dengan berbuat baik maka seorang akan menjadi sukses, berbahagia dunia dan akhiratnya. Dan manusia ini sebagaimana kata Nabi, sebagian orang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Itulah plot-plotannya seorang muslim harus begitu. Bagaimana dia menjadi orang yang saleh dan muslih. Saleh baik untuk dirinya, muslih memperbaiki yakni lingkungannya, sehingga bagaimana kehidupan itu menjadi betul-betul adanya kebaikan. Tapi di sana akan dihadapkan dengan orang juga yang mereka ini justru menjadi pembuka segala pintu keburukan dan bahkan menutup segala pintu kebaikan. Kemudian yang penting ada pertanyaan, bagaimana kita menjadi kunci pembuka kebaikan. Pintu kebaikan sangat banyak, dan bagaimana kita menjadi kunci-kunci yang membukakan berbagai macam pintu kebaikan tersebut. Syekh Abdul Razak telah mengajarkan kepada kita beberapa pembahasan. Yang pertama, bahwa kalau Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, harus faham bahwasanya Allah adalah Al-Fattah. Segala pembukaan pintu kebaikan itu totalitas hak mutlak di tangan Allah Ta'ala. Kekuasaan mutlak terbukanya segala macam pintu kebaikan itu di tangan Allah Ta'ala. Sehingga kalau Anda ingin menjadi pengin terbuka bagi Anda pintu-pintu kebaikan, dan Anda juga bisa membukakan pintu kebaikan bagi orang lain, maka yang pertama kali harus betul-betul dilakukan adalah meminta kepada Allah, kemudian bersandar total kepada Allah agar Allah membukakan ini pintu-pintu kebaikan bagi Anda dan juga bagi orang lain. Yang kedua yaitu ketegakan tauhid. Karena tauhid itu adalah akar kebaikan, akar yang akan menumbuhkan segala macam bentuk kebaikan. Karena tauhid adalah buahnya adalah pengagungan kepada Allah SWT tanpa tanding, dan Allah hanya menyuruh kepada kebaikan. Allah hanya menyuruh kepada kebaikan yang akan mengantarkan ke jannah. Sehingga semakin sempurna tauhid seseorang, maka akan semakin dia menyempurnakan dalam wujudkan kebaikan. Sehingga orang mereka semakin sempurna tauhidnya, tidak akan membiarkan sebuah kebaikan terlewatkan, pasti akan diambil. Ini adalah orang yang mereka betul-betul ini menyempurnakan tauhidnya. Sehingga semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin ini berkurang kadar dia melakukan kebaikan, sampai kemudian terjadinya berbagai macam penentangan-penentangan dan penyelisihan dari syariat, itu disebabkan karena rusaknya tauhid. orang muncul menjadi kayak Firaun, kayak Korun, kayak ini Abu Lahab, kayak Abu Jahal, kayak Namrud dan semisalnya, itu semuanya disebabkan karena rusaknya tauhid dia, karena dia tidak mengagungkan Allah SWT sebagaimana perkataan Nabiullah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara, ketika berkomentar tentang kaumnya yang selalu membandel menentang dakwah Nabiullah Nuh, padahal Nuh telah mengerahkan segala macam cara untuk yaitu mengajak kepada kebaikan, tetapi mereka bahkan menentang ajakan Nabiullah Nuh, dan kuncinya adalah karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Kalau Anda ingin terbukanya segala macam kebaikan pada diri Anda, dan Anda ingin membukakan untuk manusia kebaikan-kebaikan yang banyak, maka tegakkan tauhid dan dakwahkan tauhid kepada manusia agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, maka kebaikan itu akan tumbuh berkembang dan semakin ini menyempurnakan segala macam kebaikannya itu. Yang ketiga, kalau Anda ingin menjadi kunci pembuka ini kebaikan, hendaklah ketika Anda ingin buka kunci kebaikan bagi orang lain, bagi Anda dan orang lain, maka yang ketiga adalah hendaklah Anda betul-betul memahami ilmu syar'i. Karena hanya dengan ilmu seorang akan bisa membedakan antara hakikat kebaikan dan keburukan. Tanpa ilmu seorang bisa terbalik-balik dalam masalah menilai kebaikan dan keburukan. Rusaknya ilmu sebagaimana firaqud dalah, maka berbagai macam keburukan itu dia sangka kebaikan. Syirik dia sangka tauhid. Kemudian bid'ah dia sangka ini sunnah. Ini semuanya diantaranya karena yaitu rusaknya ilmu. Sehingga penguasaan ilmu syar'i adalah kunci seorang untuk dia betul-betul yaitu bisa mewujudkan hakikat kebaikan. Karena apabila tanpa memahami ilmu syar'i, yang adalah bisa jadi bahkan dia terbalik-balik dalam masalah menilai suatu perkara. Kemudian yang keempat, kalau Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, maka tunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban di setiap kewajiban syariat itu akan membukakan bagi Anda pintu kebaikan yang sangat banyak. Karena ini termasuk di antara hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika Anda melakukan kebaikan, Allah akan bukakan pintu kebaikan berikutnya atau balasan kebaikan berikutnya, sehingga orang yang mereka melakukan kebaikan akan terbuka pintu kebaikan yang lainnya. Bersama dengan penunaian kewajiban itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak di situ. Akan beruntun kebaikan akan yaitu terbuka. Sebagaimana ketika Anda melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, akan terbuka pintu kemaksiatan yang lain-lainnya lagi. Kemudian yang kelima, ketika Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, maka jauhilah perbuatan kemaksiatan. Harus memiliki mujahadah, memiliki kesungguhan dalam menjadi perbuatan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Ketika Anda mencoba mencicipi perbuatan maksiat, Anda keseret pada maksiat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sehingga semakin terseret-seret dalam perbuatan maksiat. Maka harus ada usaha penuh atau ada semangat yang besar dalam upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana telah dibuat yang tamsil oleh Rasulullah SAW tentang Shirath al-Mustaqim, yang di sana ada pintu-pintu yang akan menjadikan Anda yaitu terbelokkan dari Shirath al-Mustaqim, sehingga Anda akan terbegal atau akan terjegal dari melakukan kebaikan, akhirnya Anda bahkan terjerumus dan terseret dan semakin tenggelam dalam keburukan yang ada. maka untuk terbukanya betul kebaikan adalah seorang dia betul-betul menjauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan kemaksiatan. Kemudian yang keenam, yaitu hendaknya seorang dia tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mencurahkan ini terbukanya segala kebaikan bagi anda. Permintaan-permintaan kepada Allah Ta'ala, menyadari kita fakir, kita dhaif, dan Allah Maha Kaya, dan Allah Maha memberi segala-galanya. Maka jangan lupa anda untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita masuk yang ketujuh sekarang, yaitu ketika kita menginginkan terbukanya pintu kebaikan bagi diri kita dan orang lain, itu tajannubu mawaridil fitan wasyubahat wal hadru minha. Jauhkan dari segala sumber-sumber fitnah ini syubhat, dan berhati-hati mewaspadai segala fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat tersebut, karena ini akan menyeret kita ke dalam berbagai macam yakni keburukan dan tertutupnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Beliau mengatakan di sini, minal umuri lati yakunu biyal mar'u miftahan lil khair tajannubu mawaridil fitan wasyubhat wal hadru minha. Di antara perkara yang menjadikan seorang itu bisa menjadi kunci pembuka kebaikan adalah menjauhkan segala macam sumber-sumber fitnah. Menjauhi segala macam sumber-sumber fitnah. Wasyubhat, dan berbagai macam syubhat. Walhadru minha, dan mewaspadai perkara-perkara tersebut. Wahada yuhakiku lil abdi salamah fi nafsi. Wa aidan as-salamah min ayyakuna miftaha syar ala nas. Menjauhkan atau menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah dan berbagai macam syubhat, mewujudkan hal ini akan memberikan keselamatan bagi dirinya, akan ini mewujudkan keselamatan bagi seorang hamba tersebut, dan akan juga akan memberikan keselamatan dari dirinya, menyelamatkan dirinya dari menjadi pembuka pintu-pintu keburukan bagi manusia. Orang yang mereka menjauhkan dari fitnah-fitnah, maka dia akan mewujudkan keselamatan, dia akan selamat. Kenapa orang terjebak dalam perbuatan maksiat? Ya karena dia mendekati ini sumber-sumber fitnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita mengajarkan, bukan hanya larangan jangan melakukan perbuatan maksiat, tapi jauhilah perbuatan maksiat. Apa kata Allah tentang zina? Bukan Allah la taf'alu zina. Larangan Allah bukanlah kamu melakukan perbuatan zina. Tapi la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Karena perbuatan maksiat ini ada wasilah-wasilahnya. Ada perantara-perantaranya. Hal-hal yang akan mendekatkan kepada hakikat keburukan tersebut. Syirik ada perantaranya, zina perbuatan maksiat ada perantara yang lain, ada perantara-perantaranya. Syariat kita bukan hanya melarang melakukan perbuatan hakikat maksiatnya itu, tetapi juga melarang semua yang akan menjadi perantara mendekat atau tertariknya atau terseretnya orang dalam perbuatan maksiat tersebut. Ketika Allah SWT melarang perbuatan syirik, maka Allah bukan hanya melarang perbuatan syiriknya, tapi Allah juga melarang semua perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Segala wasilah-wasilah kesyirikan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya, ghulu, berlebihan kepada seorang, ini bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan syirik. Maka Allah pun larang kita untuk berbuat ghulu. Allah melarang kita berbuat ghulu. Ketika yaitu melihat gambar-gambar yang membuka aurat itu bisa mendekatkan kepada perbuatan zina, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tidak hanya melarang pada perbuatan maksiatnya, tapi semua perantar, semua pengantar, semua yang akan mendekatkan pada perbuatan maksiat tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita untuk ghadil basar, melarang kita untuk mengumbar pandangan mata, karena ini merupakan wasilah untuk kemudian terseret pada perbuatan yang pada ujungnya adalah terjadinya perbuatan perzinaan. Ini betul-betul preventifnya syariat Islam dalam menjaga kita untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna satakunu umurun mustabihatun fa 'alaikum bitu'adah fa innaka an takuna tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fis syar." Akan terjadi perkara-perkara yang samar. Akan muncul berbagai macam perkara-perkara yang samar. Maka wajib bagi kalian bitu'adah, yaitu wajib bagi kalian untuk hati-hati, mengambil sikap hati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh, tetapi betul-betul hendaknya betul-betul hati-hati. Apalagi yang berkaitan dengan fitnah-fitnah penumpahan darah, fitnah penyebaran berita, fitnah yang berkaitan dengan ini para penguasa, ini harus lebih sangat hati-hati lagi. Karena dampak yang akan dimunculkannya sangat berat, sangat besar. Lihat saja, kekacauan-kekacauan yang terjadi semuanya diantaranya berawal di sikap ketidakhati-hatian. Dan akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat buruk. فَإِنَّكَ أَنْ تَكُنَ تَبِيًا فِي الْخَيْرِ. Anda ini menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik. Min antakuna ra'san fisyar, dibandingkan Anda menjadi pemimpin dalam keburukan. Menjadi pengikut tapi dalam kebaikan itu lebih baik dibandingkan dengan Anda menjadi pelopor atau menjadi pemimpin tetapi dalam keburukan. Fahuna man arada li nafsi ayyakuna mifakan lil khair mukhlaqan lis syar liyantabih fil umur al-mustabihat wa umur al-fitan fala iyab rusula wala yandafi'u intifa asta at-ta'isin al-mutahawirin alladzina yuqi'una anfusahum fil halakah wa yuqi'una ghairahum fiha bal yata'anna wa yata'adda. Beliau mengatakan, maka di sini barang siapa yang dia ingin menjadikan dirinya itu menjadi kunci pembuka kebaikan-kebaikan dan menutup segala macam keburukan-keburukan, hendaknya betul-betul hati-hati dalam perkara mustabihat, perkara-perkara yang samar, wa umurul fitan dan perkara-perkara yang fitnah-fitnah, wa umurul fitan dan perkara-perkara fitnah, betul-betul dan sangat hati-hati. Sebagaimana di zaman-zaman yang penuh dengan ini fitnah, seorang lidahnya akan bisa lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Lidahnya bisa menjadi sebab yaitu nyawa itu melayang sekian banyak. Lidahnya akan bisa menjadi sebab yaitu hancurnya aset-aset yang ada. Lidahnya akan bisa menjadi sebab yaitu tertumpahnya ribuan atau ratusan darah manusia. Lihat berkaitan dengan fitnah-fitnah yang ada di berbagai negeri. Ini para provokator dengan lidahnya itu maka telah menggerakkan manusia sampai kemudian hancurnya gedung, hancurnya mobil, hancurnya aset, hancurnya pom bensin, hancurnya yaitu pertokoan, kemudian penjarahan, terjadi kebrutalan, pembunuhan, penumpahan darah, tersebarnya kedengkian dan dendam di antara mereka. Ini di antaranya adalah dampak dari lidah-lidah yang mereka tidak bisa mengendalikan diri di situasi fitnah, sehingga menjadi provokator yang mengobarkan atau yang menyiramkan bensin di tengah kobaran api. Maka hendaknya mereka tidak justru menggerak menjadi para penggerak yang akan membinasakan, yang akan menjatuhkan dalam kebinasaan dan juga dalam menyeret orang lain dalam kebinasaan. Bal yata'anna wa yata'adda, hendaklah dia itu betul-betul dia berhati-hati dalam semua perkara tersebut. وَيَتَرَوَّى وَيَتَّصِلَ بِالْعُلَمَا الْكِبَارُ وَالْأَئِمَّ الْأَكَابِرُ. Hendaknya mereka betul-betul senantiasa nyambung dengan ulama kibar. Hendaknya mereka betul-betul senantiasa berkonsultasi dengan para ulama besar, ulama yang tua, yang sepuh, yang mereka menep dalam masalah ilmu, menep di dalam masalah umur. يَسْتَشِيرُهُمْ وَيَسْتَرْشِدُوا بِأَرَائِهِمْ. Dan mereka hendaknya yaitu bermusyawarah serta meminta bimbingan dari pendapat-pendapat para ulama-ulama besar karena mereka mengarahkan dengan ilmu dan bukan berbicara dengan hawa nafsu. Walian dafi'u bi ra'yi ra'ahu aw hawa a'jabahu aw kalam qila lahu wa dufi'a nahwahu. Dan jangan sampai dia terdorong, yaitu hanya mengikuti kepada pemikiran-pemikiran yang muncul dari hawa nafsu atau pemikiran-pemikiran hawa nafsu yang menakjubkan, perkataan yang tidak jelas. Ini perkaranya, hendaklah dia hindarkan semua hal yang seperti itu. Li'annahu idan tafa'a intifa'an bila tu'adah wala anah warrata nafsahu fisyar. Karena sungguhnya, apabila dia kemudian menjadi pendorong atau dia terjebak dalam berbagai macam keburukan, dia tidak hati-hati, maka dia akan menyeret dirinya kepada keburukan. Demikian pula dia akan menjadi kuam, akan menjadi pembuka berbagai macam keburukan bagi orang lain, akan membukakan keburukan bagi orang lain. Orang yang bicara di zaman fitnah yang tidak hati-hati, sehingga hanya calcul-calcul omongannya itu, dia justru mengobarkan fitnah, dia sendiri bisa binasa, dan dia bisa membinasakan orang lain. Dia membinasakan orang lain karena akan menyeret orang lain itu terjun dalam kancah fitnah tersebut, sehingga menjadikan suasana menjadi sangat dahsyat, lebih mengerikan, banyaknya manusia terlibat dalam kebinasaan. Walihada yajibu alal insan ayata'anni ayata'anna wa yata'adda wa yakhudal umur bil hudu wal anat wa yushawira ahlal ilmi wa yukthira du'a Allah subhanahu wa ta'ala wa yujannibaha asyarra wa la yandafi'a wa yansaq wara al fitan wa syubahat wa yabrasulaha wa yatasaddar thumma yatawarrat bi ayyakuna qad fataha syarran al-nafsi walal akharin. Oleh karena itulah, wajib bagi setiap orang, wajib bagi seorang untuk dia berhati-hati. Dan dia betul-betul yaitu senantiasa mengambil sikap kehati-hatian, bermusyawarah dengan alul ilmi, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala keburukan-keburukan. Jangan sampai dia mendorong dirinya atau menyeretkan dirinya berjalan, jangan sampai dia berjalan di belakang fitnah dan syubhat. Lalu dia bahkan menjadi tampil sebagai yaitu narasumber syubhat, narasumber fitnah. Dia tampil menjadi pelopor-pelopor fitnah yang akhirnya akan menyeret dirinya kepada ini keburukan dan bahkan membukakan pintu keburukan bagi orang, bagi dirinya dan orang lain. Syaikh Rosa ketika bicara tentang masalah yaitu atharul fitan di zaman fitnah, maka beliau sebutkan beberapa perkara yang merupakan atharul fitan, sehingganya seorang betul-betul senantiasa dia berpikir ulang atau dia senantiasa berpikir tentang dampak-dampak buruk yang akan terjadi, yang ditimbulkan dari fitnah-fitnah yang ada. Nasihat para ulama di zaman-zaman yang apalagi yang penuh dengan fitnah-fitnah, berita banyak yang hoax, kemudian banyak membuat kegaduan-kegaduan, maka seorang hendaknya betul-betul dia sangat berhati-hati. Nasihat para salaf kita seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika datang seorang para ulama yang mereka mengadukan para Imam Ahmad tentang fitnah khalqul Quran yang menimpa di zaman itu. Ini fitnah sudah menyangkut berkaitan masalah akidah. Lalu mereka ingin bermusyawarah dengan Imam Ahmad yang intinya yaitu minta restu untuk dia, untuk mereka bisa memberontak kepada penguasa di zaman itu. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bin naqarah bikulubikum wala takhla'u yaddan min ta'atin wala tashakku asal muslimin wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum ungduru fi akibati amrikum wasbiru hatta yastariha barun ayustaraha min fajir. Di antara nasihat Imam Ahmad, alaikum bin naqarah bikulubikum, hendaknya kalian itu mengingkari dengan hati kalian. hendaklah kalian mengingkari dengan hati kalian. Hati kalian mengingkari perkara-perkara yang jelas-jelas mungkar. Kemudian, wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan kamu lepaskan bai'at kamu, bai'at ketaatan kamu. Tetaplah kamu, yaitu berbai'at taat kepada penguasa. Wala tasala tasukku asal muslimin. Jangan kamu patahkan tongkatnya kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan kamu tumpahkan darahnya muslimin. Jangan kamu tumpahkan darah kalian dan darah muslimin bersama dengan kalian. Wasiatnya, unduru fi akibati amrikum. Perhatikan benar-benar akibat akhir perkara kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Hatta yastariha barun, sehingga orang baik bisa istirahat. Au yustaraha min fajir, atau diistirahatkan karena meninggal, yaitu dari orang fajir. Ini adalah sikap para salaf kita. Ketika menasihati orang-orang yang mereka ingin berbuat sesuatu yang dampaknya terkadang luput, dia tergesa-gesa, dia ingin melampiaskan sesuatu yang tidak memberikan dampak di belakangnya. Oleh karena itulah, beliau diantaranya menyebutkan beberapa, yaitu dampak yang akan muncul ketika fitnah itu berkobar. Di antara dampak-dampak fitnah yang boleh sebutkan, yang pertama adalah di zaman fitnah dan orang disibukkan dengan fitnah-fitnah itu, di antara dampaknya adalah insirafun nas anil ibadah, memalingkan manusia dari ibadah, sehingga orang disibukkan dengan fitnah qala waqilah, kata orang seperti umumnya zaman corona seperti ini, wabah corona. Orang yang mereka tidak diberikan taufik ila Allah Ta'ala, hari-harinya bisa habis untuk membahas masalah corona dan fitnah-fitnah yang merembet berkaitan dengan ini seputar itu. Kemudian bahkan memalingkan dari kesibukan beribadah kepada Allah Ta'ala, meninggalkan baca Quran, meninggalkan berzikir kepada Allah, meninggalkan ini berbagai macam perbuatan-perbuatan baik, hanya disibukkan dengan sekitar berita-berita fitnah. Seharusnya di zaman yang seperti itu, Allah menimpakan cobaan, Allah menimpakan derita, Allah menimpakan ini berbagai macam ujian, itu manusia disibukkan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian malah disibukkan semakin jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadatun fil harat kahijrati ilayya. Nabi pernah katakan, ibadah di zaman fitnah itu seperti hijrah kepada Rasulullah SAW. Karena ibadah di zaman fitnah itu lebih berat dibandingkan dengan ibadah pada zaman-zaman yang biasanya. Sehingga hendaknya seorang justru disibukkan dengan yaitu ibadah-ibadah. Karena Nabi pun mengatakan, inna sa'ida laman junibal fitan. Orang yang paling berbahagia, orang yang mereka ini dijauhkan dari fitnah-fitnah. Maka hanya dia menjauh dari berbagai macam fitnah-fitnah. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang yaitu turunnya fitnah-fitnah, Nabi, apa yang Nabi ajarkan, hadis yang telah kita lewati kemarin, man yukidu sahibal hujurat yusallin, mana para suami yang mereka membangunkan para istrinya untuk salat. Sehingga Nabi terangkan masalah fitnah-fitnah, maka Nabi diantaranya arahkan bagaimana kita itu disibukkan dengan amal ibadah yang akan bisa menyelamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Ini hendaknya kita disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Badirul bil amali fitanan. Badirul bil amal fitanan. Segeralah kalian beramal, akan datang berbagai macam fitnah-fitnah. Sehingga fitnah-fitnah itu hendaknya dihadapi dengan menyibukkan diri dengan amal-amal yang saleh. Kemudian yang kedua di antara dampak fitnah itu, kata beliau, sarfun nas anil ilmi wal ulama, memalingkan manusia dari ilmu dan ulama. Fitnah-fitnah, apalagi fitnah politik, apalagi yang berkaitan masalah fitnah penguasa, sering menjadikan ini para pemuda, kaum muslimin, itu justru tidak menyibukkan dengan ilmu, menyibukkan dengan koran, berita TV, berita-berita ini para wartawan, kemudian mereka meninggalkan pembahasan-pembahasan ilmu, kemudian meninggalkan para ulama, kemudian malah mereka menyimaknya para politikus, para analis, kemudian para pengamat, para wartawan. Ini adalah kebinasaan. Orang mereka semakin menjauhkan diri dari ilmu dan ulama, maka dia akan menuju kepada kebinasaan. Karena yang membimbing kita, yaitu bisa tepat beramal dan terarah dalam beramal adalah jenis ilmu dan para ulama. Ketika kita menjauhi ilmu dan ulama, maka kita akan kita ikuti adalah para juhala, para orang bodoh, ini para raibidhah. Oleh karena itulah termasuk di antara dampak ini fitnah adalah tampilnya orang-orang bodoh, sehingga mereka ikut nebeng ini di suasana keruh, dia menjadi narasumber padahal dia sufaha, orang yang bodoh. Ini yang akan bisa menghancurkan suasana, sehingga mereka banyak berbicara tanpa ilmu, dan ini akan bisa membuat ini ruwetnya keadaan. Termasuk di sama seperti kita ini, kalau Anda bukan ahli agama, jangan bicara masalah agama berkaitan masalah ini, berkaitan dengan masalah ini fikih-fikih agama. Kalau Anda juga bukan pakar kesehatan, jangan Anda bicara sembarangan berkaitan dengan masalah penyakit-penyakit yang ada itu. Kita tinggal menyimak para ahlinya yang berbicara masalah itu, sehingga akan lebih menenangkan, akan lebih tepat, akan lebih terarah ketika yang bicara para ahlinya. Kalau semua nimbrung bicara, maka yang akhirnya muncul berbagai macam berita-berita atau maklumat-maklumat yang bersiluweran, yang sangat gaduh, yang tidak jelas arahnya, yang bahkan bisa menyesatkan berbagai macam informasi tersebut. Kemudian termasuk dampak fitnah-fitnah yang ada itu bisa menyeret orang pada akibat buruk yang sangat dahsyat. Bayangkan ini orang yang mereka menggerakkan masyarakat, menggerakkan massa untuk kemudian mereka mendobrak, untuk mereka protes, akhirnya kekuatan massa yang tidak terkendali merusak segala macam aset-aset yang ada, toko dijarah, kemudian mobil dibakar, kemudian gedung dihancurkan, kemudian mencaci maki manusia, saling membunuh, tertumpahnya darah. Ini adalah dampak-dampak yang sangat mengerikan, sehingga yang ada adalah hanyalah kebinasaan semata-mata. Dan orang yang mereka ikut nimbrung dalam masalah fitnah-fitnah seperti itu, biasanya akan juga ini kehormatan dirinya akan luntur. Kemudian di zaman fitnah itu sering sekali samar antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang ini palsu. Maka adalah seorang betul-betul hati-hati dalam memilah-milah, dalam memilih-milih kabar yang ada, hendaknya dari sumber-sumber yang valid, sehingga tidak terjadi kesamaran berbagai macam ini berita yang simpang siur. Karena zaman fitnah, zaman yang penuh dengan kesamaran, maka orang membutuhkan kejelian, ketelitian, sehingga tidak terjebak di dalam ini kekeliruan. Kemudian diantaranya pula tersebar atau zaman-zaman yang penuh dengan fitnah itu, yang akan bisa menjadikan terbukanya segala macam pintu keburukan itu, orang akan tertipu dengan yaitu para pemuda yang baru tumbuh hanya yang modal semangat saja, sehingga akan menjauhkan dari keberkahan atau kebaikan-kebaikan yang ada. Kata Nabi al-barakatu ma'a kabirukum, keberkahan itu bersama dengan para ulama kibar kalian. Sedangkan yang muda-muda itu seringnya hanya modal semangat dan kurang berpikir ini panjang dalam berkaitan dengan ini setiap permasalahan. Dan di antara dampak fitnah pula adalah itu retaknya ukhuwah, kemudian putusnya ikatan di antara kaum muslimin. Ini di antara beberapa ini dampak yang beliau sampaikan, termasuk ini keberanian untuk kemudian melakukan pembunuhan kepada manusia, keberanian untuk dia melakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya termasuk di antaranya adalah berani menumpahkan darah, berani mencaci maki, berani mengumpat, berani mengumbar segala macam untuk memuaskan nafsunya, termasuk di antara ancaman keamanan yang semakin ini hilang di tengah-tengah masyarakat ketika ini suasana sangat dahsyat, berkobar kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah yang beliau sampaikan di antara Atharul Fitan, dan kita cukup sekian berkaitan dengan ini pembahasan yang bab yang ketujuh, itu dampak dari fitnah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, arifku fil umur, dan yang sering memiliki kehati-hatian di dalam masalah atau dalam segala perkara, memiliki kelembutan dalam segala perkara, dan muamalah yang bagus kepada manusia yang akan menjadi kunci pembuka berbagai macam pintu kebaikan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Keduanya akan menyeret manusia kepada kehancuran, kepada kebinasaan, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah ini syubhat. Dan orang yang paling selamat ada orang mereka paling menjauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Inna sa'ida man junibal fitan. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mereka menjauhkan atau dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan kalau kita tahu ada sumber-sumber fitnah, maka jangan mendekati, jangan yaitu mendekati sumber-sumber fitnah tersebut. Karena mendekati sumber fitnah itu akan menyeret kita kepada keburukan yang lebih, yaitu jauh lagi. Sehingga kalau Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, jauhkan dari Anda, yaitu dari sumber-sumber fitnah dan syubhat-syubhat, sehingga Anda tetap lenceng, lurus, ini dalam perkara ini yang senantiasa itu dalam kebenaran atau dalam kebaikan, sehingga Anda akan terbuka berbagai macam pintu kebaikan dan akan bisa pula membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Beda dengan ketika Anda tertenggelam dalam fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syahwat atau syubhat, justru Anda akan bisa menjadi pembuka pintu keburukan untuk diri Anda maupun ini orang lain. Demikian sekalian singkat pembicaraan pada bab yang ketujuh ini, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita jika diajak untuk berdiskusi tentang agama oleh teman yang berpaham tarekat Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi dengan orang yang seperti itu, pertama Anda harus punya modal. Kalau Anda tidak punya modal ini ilmu syar'i yang mantap, yang kuat, yang bagus, maka hindari. Bisa jadi Anda bahkan terpengaruh oleh orang yang punya pemikiran menyimpang tersebut. Kalau Anda ingin berdiskusi, Anda harus memiliki modal yang bagus, yang kuat. Atau paling tidak, ini Anda, ini arahkan orang itu untuk bisa berdiskusi dengan orang yang lebih alim dibandingkan dengan Anda. Yang kedua, untuk diskusi dengan masalah seperti itu, Anda juga harus memahami tentang kesesatan, di mana kesesatan sufi. Sehingga Anda bisa memberikan bantahan-bantahan berkaitan dengan kesesatan itu mereka itu. Intinya hindari berbicara tentang masalah yang Anda tidak menguasainya. Kalau Anda tidak menguasainya secara ilmu, baik ilmu syar'inya maupun ilmu tentang kesesatan apa yang pada lawan bicara Anda, maka hindarkan, dikhawatirkan Anda justru akan terseret kepada pemikiran-pemikiran yang tidak benar atau akan masuk syubhat-syubhat yang Anda kesulitan untuk menjawabnya. Bisa Anda arahkan kepada orang yang lebih alim daripada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang futur kemudian terjatuh dalam maksiat, itu apa yang pertama kali harus mereka lakukan untuk mensucikan jiwanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak ada lain kecuali gitu ya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, kemudian dia berhias dengan amal-amal saleh dan mengatasi futur yang menimpa dirinya. Sekali lagi, futur kenapa menimpa kita? Ya banyak faktornya, bisa jadi karena kita bodoh tentang agama sehingga gampang terkena futur, sehingga orang tidak punya ilmu itu akarnya rapuh. Sehingga ada sedikit syubhat, ada sedikit tawaran, ada sedikit angin yang mengguncang, itu akan bisa tumbang. Beda dengan orang mereka itu kokoh ilmunya. Oleh karena itulah sebab pertama di antara kena futur itu adalah karena kebodohan dia tentang hakikat agamanya. Maka hendaklah seorang dia punya perhatian yang besar, yang kuat untuk dia memahami agama tersebut. Karena sumber kebaikan adalah ilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kemudian yang kedua, boleh jadi futur itu disebabkan karena faktor teman yang buruk. Temannya banyak mengajak dia kepada arah-arah yang buruk. Teman yang buruk itu baik teman yang ahlu syahwat atau ahlu syubhat. Dan ahlu syubhat lebih bahaya dibandingkan ahlu syahwat. Ada teman yang mereka itu suka mentem, suka pacaran, suka berzina, suka ini korupsi, suka makan barang haram. Ini adalah syahwat. Teman yang ahlu syubhat, orang mereka punya pemikiran yang menyimpang. Dia punya pemikiran Jahmiyah, Rafidhah, atau Khawarid, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang lainnya. Ini lebih berbahaya dibandingkan yang ahlus syahwat. Karena orang ahlus syahwat rata-rata dia sadar itu adalah perbuatan maksiat. Tapi kalau ahlus syubhat itu mereka sangka adalah orang yang lurus di atas petunjuk. Maka jauhi teman-teman yang seperti ini. Yang ketiga, boleh jadi karena orang yang futur ini dia punya orientasi dunia yang panjang. Orientasi dunia yang kuat. Sehingga dia disibukkan dengan dunianya dan dia memandang dunia itu segala-galanya menjadi besar, akhirnya akhirat itu hilang dari pikiran dia atau sangat kecil dalam porsi kehidupan dia, sehingga dia futur, enggak semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini ketaatan. Yang keempat, futurnya itu disebabkan karena dia awalnya bermaksiat, mencoba-coba maksiat, akhirnya keseret ke pintu kedua, ketiga, keempat, akhirnya dia melemah semangatnya sehingga dia semakin jauh daripada hakikat kebenaran. Ini diantara beberapa sebab dia ini futur, dan tentu ada sebab yang lainnya, walau biswab, dan untuk mengatasinya ya diantaranya hendaknya seorang dia selantiasa berinteraksi dengan ilmu dan majelis ilmu, kemudian menjauhi teman-teman yang buruk, kemudian dia memperpendek angan-angan tentang dunia, menguatkan tentang akhirat dia, kemudian ya dia berusaha untuk terhindar dari terjebak dalam perbuatan maksiat, sehingga menjauhi perbuatan, menjauhi tempat-tempat maksiat. Kadang-kadang sumber maksiat bisa HP, kemudian bisa koran, atau bisa televisi, atau bisa yang lain-lainnya. Demikian wallahu ta'ala alam pak, habis soal. Bismillah, afwan Ustaz, Imam Al-Ghazali apakah termasuk ulama ahli sunnah Ustaz? Wallahu bisawab, Al-Imam Al-Ghazali tidak terasing lagi bagi kita. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran sufi, pemikiran-pemikiran filsafat. Tetapi beliau di akhir ayatnya, konon diriwayatkan, beliau dalam kondisi yaitu menyibukkan dengan ilmu hadis dan dia sedang mempelajari ini hadis Bukhari, wallahu a'lam bishawab, dan beliau mengakui tentang ketidakpakarannya di dalam perkara hadis sehingga banyak berkaitan dengan ini pemikiran-pemikiran ini beliau. Dan kita berdoa untuk Al-Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan beliau termasuk di antara ini orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan bagi dirinya dan orang lain, dan menyadari dan dengan kesadaran tentang ini kelemahan beliau, maka menjadi pintu orang lain untuk kemudian berhati-hati dari apa yang selama ini beliau sampaikan kepada ini manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, mana yang lebih baik, belajar bahasa Arab dahulu atau menghafal Al-Quran? Ya, semuanya bisa dilakukan bersama-sama juga. Dia belajar bahasa Arab, dia menghafal Al-Quran. Ya kalau soal kemudian fokusnya, dia bisa menghafalkan Al-Quran dulu. Tapi bahasa Arab juga perlu difahami adalah basic untuk memahami, yaitu Al-Quran lebih dalam, memahami agama lebih dalam. Basicnya adalah bahasa Arab. Sehingga jangan ditentang-tentangkan, kalau bisa diusahakan bagaimana ditemu-temukan, sehingga Anda juga bisa menghafal Quran, tapi juga Anda memperdalam bahasa Arab, sehingga akan menjadi modal utama untuk bisa lebih berkembang atau menghayati Quran yang Anda hafalkan, sehingga lebih ngeresep atau lebih mendalam pemahaman tentang Al-Quran yang sedang dihafalkannya. Intinya usahakan ini kedua-duanya adalah jalan. Adapun soal waktunya, fokusnya bisa diatur-atur. Mungkin sekarang fokusnya adalah menghafal Quran, kemudian berikutnya adalah memperdalam bahasa Arab. Tinggal Anda mengatur waktunya yang terbaik buat Anda. Wallahu ta'ala alam biswab. Tekan juga kesempatan. Ada kesempatan daurah bahasa Arab, Anda ikut dulu daurah bahasa Arab. Ada kesempatan daurah Quran, kesempatan Anda punya waktu, punya kesempatan, Anda ikut dulu daurah Al-Quran. Wallahu alam biswab. Mana yang dimudahkan untuk Anda di antara keduanya? Intinya dua-duanya hal yang sangat kita butuhkan di dalam mengembangkan agama kita. Cukup. Kita cuma sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.